Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alayhi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah karya Al-Syeikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita akan memasuki termasuk dosa besar yang berikutnya adalah qatlun nafsil lati haramallahu illa bilhaq. Membunuh jiwa yang Allah telah haramkan kecuali dengan unsur atau alasan yang benar. Membunuh jiwa manusia haram. Bunuh diri haram. Paham ya? Walaupun dengan mengatasnamakan jihad, sebagaimana kelompok-kelompok yang antum perhatikan dan antum mengetahuinya, baik itu JAT, Jamaah Ansarud Daulah kata mereka, ataupun jaringan Al-Qaeda, ataupun kelompok ISIS, ataupun kelompok-kelompok radikal yang lainnya, atau kelompok-kelompok terorisme yang lainnya, paham ya? Yang mereka mengatasnamakan jihad, kemudian mereka bunuh diri. Haram, karena jiwa manusia terutama kaum muslimin dilindungi oleh syariat. Tidak boleh sembarangan ditumpahkan darahnya. Sudah kita lewati kemarin kan, tiga sebab diperbolehkan untuk darah kaum muslimin ditumpahkan. Pertama karena rajam. Kedua karena kisas. Ketiga karena murtad. Tiga poin ini ingat-ingat nih. Selain itu, walaupun atas nama jihad, kemudian mencari surga berdaus kata mereka dengan melakukan bom bunuh diri atau yang semisalnya, haram. Faham ya? Kata mereka ingin mencari jalan menuju surga, jalan pintas, tapi salah alamat. Faham ya? Nah, jalan pintas yang mana? Orang kalau bunuh diri itu jalan pintas menuju neraka gitu loh. Faham ya? Bukan malah menuju surga. Ayat yang pertama yang sering sebutkan para ulama mengenai haramnya bunuh diri, Allah Ta'ala mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian bunuh diri kalian karena sungguhnya Allah Ta'ala menyayangi kalian. Jadi Allah Ta'ala itu sayang dengan kita, sayang dengan hamba-hambanya, kok malah bunuh diri? Paham ya? Kedua, Allah Ta'ala mengatakan wala tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat tersebut, jangan kalian menjerumuskan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan dengan sebab tangan kalian. Dan berbuat baiklah kalian, karena sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dua ayat cukup untuk membantah orang-orang yang membolehkan bunuh diri. Satu hadis, ancaman mengenai orang yang bunuh diri. Bagaimana ancamannya? Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan man qatala nafsahu bisyai'in udziba bihi yaumil qiyamah. Barang siapa yang bunuh diri dengan sesuatu, maka nanti hari kiamat, nambarakallahu fikum, dia akan diadab dengan sesuatu yang dipakai untuk bunuh diri. Paham ya? Hati-hati. Kalau dia bunuh diri dengan pedang, diadab dengan pedang tersebut. Paham? Kalau dia dengan bunuh diri dengan bom, dikhawatirkan demikian juga. Ngeri, ancamannya ngeri. Paham ya? Itu semuanya ancaman mengenai orang yang bunuh diri. Jadi tidak ada istilahnya jihad fisabilillah dengan cara bunuh diri. Sejak mulai dari peperangan Rasulullah SAW, perang Badr, perang Uhud, perang Khandaq, kemudian perang Mu'tah dan perang-perang yang lainnya, enggak pernah nukilkan para sahabat bunuh diri. Enggak pernah. Padahal perang maju langsung. Dan itu jalan menuju surga, iman nasr wa iman syahadah. Iman pertolongan, iman mati syahid. Tapi ini dari rumah bawa ransel. Kemudian ketemu di tempat syekhnya atau gurunya, ranselnya dilepas. ganti rompi yang berisi bom. Langsung apa? Langsung masuk ke gereja meledak bom bunuh diri. Katanya masuk surga Firdaus. Firdaus yang mana? Paham ya? Salah alamat itu. Paham ya? Karena nanti melibatkan orang sekitarnya yang terbunuh, bahkan terkadang bukan orang kafir saja, orang muslim juga. Dan itu termasuk bentuk apa? Bentuk tindakan kriminalitas. Tindakan apa? Kriminalitas, itu kejahatan. Haram. Paham ya? Karena antara orang kafir dan orang muslim dalam kondisi damai seperti ini enggak boleh bikin gaduh. Enggak boleh bikin rusuh. Memang orang kafir musuh orang-orang muslimin, tapi kita melihat kondisinya perang atau tidak, gitu loh. Paham ya? Ngam. Kalau tidak dalam kondisi perang seperti ini, damai seperti ini, ya diperlakukan dalam hal dunia ya seperti yang lainnya. Paham ya? Untuk agama tidak ada toleransi. Untuk masalah dunia ya jual beli muamalah sesuai dengan apa? Batasan dunia. Naam. Kita lanjutkan biar tambah jelas. Qala al-mu'allif wa tabahullah, qatlun nafsi jarimatun 'azimatun fi dinil Islam. Masyaallah. Membunuh jiwa termasuk tindakan jarimah, kriminalitas. Jarimah itu kriminalitas, termasuk tindakan kejahatan, tindakan kriminalitas azimah yang sangat besar. Fi dinil Islam, dalam agama Islam ini. Faham ya? Jangan pernah bunuh orang lain gara-gara patokan tanah, gara-gara rebutan tanah, akhirnya enggak bisa mengkontrol keadaannya, tidak bisa mengkondisikan keadaannya. Tetangganya dibunuh sama dia. Allahul musta'an, hati-hati. Tawa'adallahu 'alaiha bil 'adzabil 'alim wa rattaba 'alaiha aksal 'uqubat fid dunya wa dzalika biqatl qatil. Masyaallah, Allahul musta'an. Yang Allah Ta'ala berikan ancaman terhadap orang yang melakukan pembunuhan tadi itu dengan azab yang pedih, dan Allah Ta'ala berikan hukuman di balik pembunuhan tersebut dengan hukuman yang paling rendah dan juga paling hina. Di antaranya apa? Biqatil qatil. Orang yang bunuh dibunuh juga. An-nafsu bil nafsi. Paham ya? Qisas. Karena kalau secara hukum syariat Al-Qur'an was sunnah, nah kalau orang membunuh orang lain, paham ya? Nah, orang membunuh orang lain itu nanti tinggal nah walinya, keluarganya yang terbunuh. Paham ya? Ada tiga kemungkinan. Keluarga, nah barakallahu fikum, keluarga yang apa? Yang salah satu anggotanya terbunuh tadi itu, ada tiga kemungkinan. Pertama, memaafkan tanpa minta denda. Selesai, clear sudah. Yang kedua, memaafkan dengan minta denda. Yang ketiga, qisas. Jiwa dibalas dengan jiwa. Paham ya? Tapi ingat, untuk melakukan pengqisasan atau yang semisalnya, itu semuanya hak wewenangnya siapa? Waliul amr, pemimpin. Adapun kita adalah rakyat sipil yang tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Nah, kita lihat lagi. Illa an ya'fuwa awliyal maqtul, kecuali kalau keluarga dan wali-wali orang yang terbunuh tadi itu memaafkan. Nah, ini maksudnya. Tiga poin tadi, ingat ya. Imam maafkan tanpa denda, selesai, clear. Tanpa denda, tanpa qisas. Maafkan, sudah termaafkan misalkan. Yang kedua, imam memaafkan tanpa qisas tapi denda. Yang ketiga, qisas. Jiwa dibalas dengan jiwa. Paham soal ini? Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, min ajli dhalika katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha faka'annama ahya'an nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat thumma inna katsiran minhum ba'da dhalika fil ardi la musrifun. Artinya, dikarenakan hal tersebut maka kami tetapkan, tetapkan suatu hukuman atas Bani Israel bahwasanya barang siapa yang membunuh jiwa bi ghairi nafsin, bukan sebabnya karena apa? Bunuh jiwa yang lain. Maksudnya bagaimana? Dia bunuh jiwa bukan karena sebabnya bunuh jiwa yang lain. Karena kalau dia membunuh jiwa, nah barakallahu fikum, dikarenakan membunuh jiwa yang lain, berarti kisos boleh gitu loh. Belum. Jadi dia dibunuh tanpa membunuh orang lain enggak boleh. Boleh dia dibunuh kalau dia bunuh orang lain. Kisos maksudnya. Naam. Aw fasad fil ard atau membuat kerusakan di muka bumi. Naam. Fa ka'annama qatalan nas jami'a. Ini ketetapannya ya, barang siapa yang membunuh jiwa bukan karena sebabnya dia membunuh jiwa yang lain atau bukan sebabnya karena membuat kerusakan di muka bumi, fa ka'annama qatalan nas jami'a, maka seakan-akan dia membunuh semua manusia. Wa man ahyaha, dan barang siapa yang membiarkan manusia itu hidup, fa ka'annama ahyanna sadami'a, maka seakan-akan menghidupkan semua manusia juga, memberikan kehidupan kepada semua manusia juga. Wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati, dan sungguh telah datang para rasul kami membawa keterangan-keterangan. Summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun, kemudian kebanyakan di antara mereka setelah na'am barakallahu fikum, setelah hal tersebut, setelah itu di muka bumi mereka justru na'am melampaui batas. Allahu musta'an. Na'am ikhwani fi din, azza wa jalla barakallahu fikum. Ayat yang selanjutnya, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Perhatikan ayat yang mulia ini. Ayat ini dipakai pendalilan orang-orang Khawarij yang mereka bermudah-mudahan mengkafirkan hukamul muslimin, yang mereka bermudah-mudahan mengkafirkan orang-orang yang di luar kelompok mereka. Karena Khawarij itu pakaiannya macam-macam, nah, tidak hanya satu kelompok Khawarij, tidak ada mengatasnamakan kami Khawarij. Paham ya? Nah, beda halnya di zaman para sahabat dahulu, mereka memang berada di salah satu tempat namanya Harura. Paham ya? Sehingga digelari dengan Haruniyun. Paham ya? Nah barakallahu fikum, haruriyatun anti. Suatu ketika Aisyah ummul mukminin ditanya, ditanya oleh seorang wanita, kenapa ini? Kok mereka malah mengkodok puasa tapi enggak mengkodok salat? Dijelaskan, sebelum dijelaskan Aisyah ummul mukminin nanya, haruriyatun anti? Apakah kamu punya pemikiran Khawarij? Paham ya? Nah barakallahu fikum, kemudian perempuan tersebut mengatakan, lastu biharuriyah walakinni as'al, aku bukan haruri, aku bukan orang-orang Khawarij, tapi aku bertanya. Langsung dijelaskan bahwasanya dahulu kita di zaman Rasulullah kunna nu'maru biqada'is shaum lam nu'mar biqada'is shalah, dulu kami diperintahkan untuk menggantikan puasa dan tidak diperintahkan untuk menggantikan salat. Jelas di situ bahwasanya apa, waktu itu memang ada tempat namanya Harura. Haruriyun itu orang-orang Khawarij yang mereka ingin apa, melakukan pemberontakan. Dinasihat oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dengan nasihat yang bagus, nasihat yang sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Akhirnya mereka sebagiannya tarajuk kembali kepada jalan al-haq, sebagian tetap apa, ingin melakukan pemberontakan. Allahu musta'an. Nah, zaman sekarang orang-orang Khawarij zaman sekarang itu enggak nampak kecuali ideologi. Ideologi pemikiran itu baru nampak mereka. Adapun kalau seragam pakaian, kadang jarang kita jumpai mereka punya seragam tertentu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Jadi perlu diperhatikan ya, jangan sampai kita termakan pemikiran Khawarij. Termasuk benih-benih pemikiran Khawarij apa di antaranya? Termasuk benih-benih pemikiran Khawarij apa di antaranya? Demonstrasi. Itu termasuk benih-benih Khawarij. Berontak, enggak terima, kudeta, revolusi, penggulingan kekuasaan. Itu semuanya termasuk benih-benih pemikiran Khawarij. Hati-hati, jangan pernah antum tertipu. Karena bos-bos mereka, guru-guru mereka, syekh-syekh mereka, ustadz-ustadz mereka, itu pun juga pakaiannya mirip dengan kita. Berjubah, berjenggot, istri-istri mereka bercadar juga. Tapi pemikirannya apa? Jihadiyun. Didoktrin untuk jihad, jihad, jihad. Kemana? Suriah. Kemana? Palestina. Kemana? Yaman. Allahul musta'an. Hati-hati. Hati-hati ya. Jangan sampai kita terkenai apa, syubhat enam orang-orang Khawarij yang mereka bermudah-mudahan menghalalkan dan juga mengalirkan darah, darah apa? Darah manusia. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaahu jahannam khalidan fiha. Wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima. Artinya Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka Jahannam. Kekal di dalamnya ini, kekal di dalamnya ini. Padahal makna kekal di sini yang sahih apa? Sudah kami jelaskan berkali-kali. Makna kekal di sini ada dua kemungkinan. Bahkan ada banyak kemungkinan. Kemungkinan yang paling kuat pertama, yang dia bunuh orang mukmin dalam keadaan meyakini halal darahnya kaum mukmin tersebut. Baru kekal dia. Kalau menghalalkan darah kaum muslim, kafir enggak? Kafir kan? Kekal selama-lamanya. Yang kedua, kekal di sini maknanya adalah apa? Al-maqsu at-tawil, tinggal lama di situ. Diazab lama di neraka, tapi ujung-ujungnya nanti tergantung dengan kehendak Allah Ta'ala. Faham ya? Jadi makna khulud itu tidak selamanya kekal selama-lamanya, tapi maknanya macam-macam tadi itu. Mahum salah ya? Naam. Kemudian Allah Ta'ala apa? Murka terhadapnya, dan Allah Ta'ala melaknatnya, dan Allah Ta'ala persiapkan untuknya azab yang besar, atau azab yang pedih. Nah, bagi orang-orang yang bunuh orang muslim atau orang mukmin yang lainnya dengan sengaja. Naam. Allahul musta'an. Ikhwani fi dinna azzan wa sakumullah wa barakallahu fikum wa qala alaihi salatu wassalam idzal taqal musliman bi sayfihima. Perhatikan ini. Apabila dua orang muslim berjumpa bertemu dengan dua pedangnya, kelahi maksudnya. Jadi hati-hati, jangan mudah terpancing untuk kelahi. Ini kalau kelahi sama-sama muslimnya, bawa pedang, bawa cambuk, bawa kayu, bawa batu misalkan sama bawa batu, fal qatil wal maqtul finnar. Yang bunuh dan yang dibunuh di neraka. Kok bisa ya? Karena orang kelahi itu kan sama-sama ingin bunuh gitu loh. Wah, kalau kurang aja tak bunuh misalkan. Dia pengen si A ingin bunuh si B. Si B juga ingin bunuh si A. Paham ya? Yang bunuh ini terancam dengan apa? Dengan neraka. Yang dibunuh pun juga ada ancaman neraka. Kenapa? Karena yang dibunuh itu sebenarnya ingin bunuh juga, cuma terbunuh duluan. Paham belum? Jadi hati-hati. Kadang emosi, kadang enggak bisa menahan apa? Amarahnya, kelahi, jangan. Tanya jangan pernah kelahi barakallahu fiik. Masa lalu masa lalu. Masa depan harus lebih maju dan bermutu sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, enggak perlu nah menggunakan apa perkelahian. Ini kita lihat ini. Qila ya Rasulullah hadzal qatil fa ma balul maqtul? Bertanya sahabat, "Ya Rasulullah, ini pembunuh. Kalau pembunuh jelas masuk neraka, tapi kenapa yang dibunuh kok masuk neraka?" Qala innahu kana harisan ala qatli sahibih. Rawal Bukhari Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulunya orang yang terbunuh tersebut juga pengen sekali membunuh temannya, cuman terbunuh duluan. Faham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, harus dipahami baik-baik ini, kenapa dua-duanya masuk neraka, padahal kalau yang bunuh kan jelas. Yang dibunuh ini kok masuk neraka, kenapa gitu loh? Karena awal mulanya dia juga pengen bunuh temannya, cuma terbunuh duluan. Paham? Paham soal ini? Ayo. Kemudian juga ada hadis yang mirip dengan ini. Tapi dua-duanya masuk surga. Yang membunuh dan yang dibunuh malah masuk surga. Masya Allah. Kisahnya bagaimana? Kisahnya waktu itu dua orang tersebut, yang satunya muslim, jihad bersama Rasulullah. Yang satunya kafir, perang. Yang muslim ini terbunuh. Terbunuh oleh siapa? Oleh orang kafir tadi itu. Ke surga enggak? Masuk surga enggak? Mati syahid enggak? Masuk surga. Yang kafir ini enggak lama kemudian masuk Islam. Masuk Islam dia. Setelah masuk Islam, ada jihad, ikut jihad dia. Terbunuh di medan peperangan. Masuk surga enggak? Masuk surga. Yang membunuh dan yang dibunuh, dua-duanya surga. Masya Allah. Naam. Wa qala alaihi salatu wassalam, la yazalul abdi fi fushatin min dinih ma lam yusib daman haraman. Riwayat Bukhari wa Ahmad. Perhatikan baik-baik ini. Senantiasa seorang hamba berada pada kelapangan pada agamanya. Kelapangan dari barakallahu fikum dalam agamanya, lapang, dadanya lapang, tenang dia. Kapan itu? Malam yusib daman haraman, selama tidak menimpa atau mengalirkan darah yang haram. Jadi kalau orang udah bunuh orang itu gak tenang pikirannya, walaupun udah dimaafkan, karena terhantui terus, terhantui, terfikirkan terus, bagaimana ya, sehingga gak tenang lagi udah hidupnya. Karena gak tenang, pertama futur bisa arahnya ke murtad, waliyatubillah. Makanya hati-hati menumpahkan darah kaum muslimin tidak sembarangan, harus ada apa? harus sesuai dengan syariat atau harus sesuai dengan apa? Sesuai dengan alasan yang syar'i. Ingat-ingat, an-nafsu bin-nafsi, qisas. Yang kedua, rajam, as-saibuz zani, rajam. Yang ketiga, murtad. Selain itu hati-hati. Hati-hati, antum kita mainan dengan saudaranya, hindari senjata tajam. Hindari sajam senjata tajam. Paham ya? Karena berbahaya. Kalau kita lewati hadisnya kan, kadang kita misalkan bermain-main dengan pisau, ternyata ada setan lewat. Paham ya? Kemudian malah justru mengena saudaranya. Hati-hati. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Karena apa? Karena perkaranya bukan perkara yang sepele. Paham ya? Bermain-main dengan saudaranya itu upayakan tanpa menggunakan senjata tajam. Batu, kayu dihindari juga. Paham ya? Nah, karena apa? Karena kalau diarahkan ke mukanya, diarahkan ke badannya, khawatirnya ada setan yang lewat. Sudah kita lewati penjelasannya. Jadi mengarah, nah barakallahu fikum, mengalirkan darah kaum muslimin tanpa sebab adalah haram. Mahu ya? Naam. Kita ambil satu lagi. Qala al-mu'allif wa tabahullah qawluhu wa aklu riba, makan harta riba termasuk dosa besar. Ini bukan perkara sepele, banyak terkadang orang-orang enggak paham. Buka toko baru buka TB, apa TB? Toko bangunan. Paham ya, langsung didatangi orang-orang yang masya Allah pakaiannya bersih, rapi, nawarkan apa? Bantuan. Nawarkan pinjaman. Mau pinjam enggak, Pak? Ini enggak ada bunganya, Pak. Cuman 2% aja. Ya sama aja. Kalau enggak ada ya enggak usah pakai persen-persenan. Minjamkan 5 juta mengembalikan 5 juta itu peminjaman yang syar'i. Tapi kalau minjamkan 5 juta kok kembalikannya 5 juta 500. Nah, 500-nya ini riba gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi harus diperhatikan. Makan harta riba haram. Termasuk dosa-dosa besar. Mafhum soal ini, Bang? Ewa. Makan harta riba haram. Termasuk dosa-dosa besar. Ar-riba kabiratun min kabair dunub. Ya kan? Riba merupakan dosa-dosa besar. Daripada dosa-dosa besar yang ada. Wa muharramun wa damarun lil iktisad wal istighlal li hajatil muhtaj ilal mal. Perhatikan kitabnya barakallahu fikum, simak baik-baik. Riba itu merupakan dosa besar dari dosa-dosa besar yang ada. Dan diharamkan, merupakan apa? Muharram, perkara yang haramkan. Wa damar, dan perkara yang bisa menghancurkan, damar menghancurkan. Menghancurkan apa? Lil iktisad, menghancurkan ekonomi. Iktisad itu ekonomi. Paham ya? Nah, barakallahu fi, hancur gara-gara riba di antaranya. Wastighlalil hajah muhtajil almal. Dan juga di situ riba merupakan apa? Istighlal merupakan mencari kesempatan. Mencari kesempatan, nah barakallahu fikum, terhadap kebutuhan orang yang butuhkan harta. Nyari kesempatan itu. Orang butuh harta dia pinjamin, tapi ketika dia pinjamin dia mensyaratkan nanti mengembalikannya sekian-sekian, ada bunganya, ada lebihnya, nah itu seperti itu. Allahu musta'an, haram. Sawa'un kana tajiran fi tijaratihi aw kana fakiran li hajatihi, dua diantaranya, baik dia itu pedagang dalam perdagangannya atau dia itu orang fakir terhadap kebutuhannya. Ada orang fakir datangi minjam atau tidak, minjam sekian, sekian, sekian, bunganya sekian. Nah ini, jangan pernah antum mau minjam uang di bank yang ada bunganya. Dan untuk saat ini wallahu alam, berdasarkan pengamatan dan juga na barakallahu fikum, penelitian dan juga na barakallahu fikum, pengalaman yang ada di Indonesia ini, enggak ada bank yang enggak riba itu. Paham ya? Hampir semuanya sudah tercampuri yang namanya ribawiyah. Dan kita pun harus hati-hati. Karena sebutkan dalam hadis, nah barakallahu fikum, bahwasanya tidak ada seorang pun yang terlepas dari debu-debu riba. Paham ya? Nah, praktek ribawiyah, antum beli ini motor, beli motor di dealer, itu terkadang kalau antum bayarnya enggak kontan, bayarnya kredit, itu biasanya udah riba. Tapi namanya bukan riba, denda. Sama aja. Ini bukan riba, Pak, ini kan denda, Pak. Bapak terlambat ya anak naikkan katanya harganya. Paham ya? Akhirnya riba di situ. Diganti namanya denda. Sama aja. Paham ya? Transaksi jual beli ada dua kemungkinan. Ima nakdan kontan, ima taksi dan kredit. Kredit boleh, tapi ingat, jangan pernah dinaikkan wala Nah barakallahu fikum, enam dilebihkan apa? Bayarnya ketika terlambat bayar. Paham ya? Di awal permulaan enggak masalah. Kontan 10 juta, kredit 12 juta enggak masalah. Tapi 12 juta ini jangan naik lagi sudah. Walaupun terlambat, imma dimaafkan, imma diundur. Paham ya? Itu boleh. Ewa. Terus hukumnya bagaimana Ustaz yang sekarang lagi marak-maraknya dikenal BMT? Tahu BMT yang itu Mbak? BMT tahu? Apa itu BMT? Apa itu BMT? Tahu BMT atau? Tahu Pak BMT? Yang di pinggir jalan itu BMT. BMT semacam bentuknya itu kayak meminjamkan, mau bantu, paham ya? Prakteknya nih, praktek BMT, tapi dengan cara membelikan barang, bentuknya barang mengembalikannya lebih. Ini termasuk riba dengan cara halus. Contohnya gini, Bapak mau beli motor, ya? Katanya Bapak nggak punya uang, nggak punya. Ayo Pak ikut Pak, tak bantu Pak. Diajak ke dealer beli motor, dia milih apa? 6 Jupiter MX. Mam ya milihnya dia. Dibayar kontan sama bapak tadi yang nolong tadi itu. Kontan. Tapi nanti bapak bayar ke anak kredit ya. Nah itu. Itu sebenarnya riba. Kenapa riba? Sebenarnya dia itu minjamkan uang ke orang yang gak mampu tadi itu. Bentuknya barang. Mengembalikannya lebih. Motornya harganya cuma 15 juta. Mengembalikannya 17 juta. Tapi bentuknya barang. Hati-hati. Itu praktek BMT seperti itu. Wallahualam. Karena banyak yang cerita, dia gak punya barang diajak ke toko, ya gak? Mau beli mana? Nah beli yang ini, udah bayar kontan, nanti bayar ke anak kreditnya. Lembut, halus eh? Nah barakallahu fikum, tapi ternyata itu riba, hati-hati. Paham ya? Jadi terus bagaimana solusinya? Solusinya BMT itu nyediakan barang. Mau dijual kontan tapat dol, dijual kredit gak masalah, barang ada. Jual tapi, paham ya? Tapi kalau dia gayanya halus, ngajak ke toko, milih yang mana Pak, terserah Pak, semua tak bayar katanya. Ana milih yang ini, yang Yamaha NX ini katanya. Paham ya? Ya udah, kontan, spread. Bayar, diambil dealer. Nah, orang ini nanti bayar ke orang yang bayar tadi lebih dengan cara kredit. Haram, hati-hati. Paham ya? Praktek seperti itu haram. Itu namanya minjamkan harta bentuknya barang. Sedangkan kalau kita telusuri minjamkan harta, kalau 5 juta mengembalikannya berapa? Harus 5 juta juga. Paham ya? Jadi hati-hati, ini bahayanya perkara riba. Dan kalau kita bantu namanya. Laba sabihi enggak masalah. Nolong namanya. Nanti antum enggak balikkan uangnya ke anak kapan-kapan silahkan tafadhol. 5 juta juga. Hatta walaupun akadnya jual beli di situ tidak diperbolehkan. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena nanti dia mengembalikannya tadi loh. Mengembalikan seakan-akan surahnya dia bayar kredit. Tapi kenapa? Dia itu asli minjamin. Minjamin ke orang tadi itu bentuknya barang. Nanti kamu bayarnya ke ana kreditnya seperti itu. Namun kalau yang Aba Ubaidah tadi sampaikan itu nalangi tapi tanpa apa? Tanpa melebihkan. Hanya minjamin uang. Tapi membalikannya sama gitu loh. Beda kan surahnya. Kalau ke BMT, surahnya gini BMT itu ya. Si A butuh apa? Kulkas. Contohnya. Enggak punya uang. Datanglah si B, anggota BMT ini. Wah, datang. Si A, anak dengar antum butuh kulkas. Iya. Tapi mereknya yang sanek aja kan. Yang merek murah. Paham ya? Enggak masalah, ayo. Datang ke toko. Tak bayari. Tak bayari lafadnya ya. Toko milih yang mana, ternyata di toko dia tertarik lain, merek lain. Milih merek Sanyo. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, dibayar sama dia, sama si B dibayar. Kemudian otomatis si A ini kan punya hutang sama si B. Ya enggak? Mengembalikan ke si B, padahal harga kulkasnya cuma 3 juta, mengembalikan ke si B ngomong, tapi nanti bayarnya kamu bukan ke toko itu lagi. Bayarnya ke si B. Dengan berapa? 3.500.000. Bayarnya kredit. Paham ya? Nah, kalau cuma bayarnya sama 3 juta berarti mengembalikan uang, enggak masalah kalau itu. Kalau BMT enggak gitu, enggak sama. Kredit lebih banyak nanti hasilnya. Maksudnya meminjamkan uang 3 juta, mengembalikan 3 juta setengah, itu prakteknya gitu aslinya. Cuman bentuknya apa? Barang. Paham soalnya? Hati-hati. Kadang halus, permainannya halus sekali, halus. Halus sekali. Kenapa? Tulisannya apa? Syariah. Nah, syariah. Maaf. BMT syariah. Allah musta'an. Syariah dijadikan bahan permainan. Allah musta'an. Hati-hati. Perkara riba ini enggak sembarangan. Kata mereka, riba kata mereka apa? Nolong orang-orang fakir miskin. Ana yakin orang fakir miskin datang ke bank minta bantuan, minjam, enggak dikasih kalau enggak ada jaminan. Ana butuh uang ini, Pak, mau minjam dulu, Pak. Berapa? 10 juta. Ada jaminannya? Jadi mana bantunya? Kalau bantu ya udah langsung pinjamin dengan catatan yang sesuai, akadnya bagaimana, selesai. Paham ya? Nah, dan seringnya kalau pihak bank itu walaupun katanya bantu, nolong, jangan pernah percaya antum. Antum minjam 10 juta mengembalikannya nanti berapa? 10 juta lebih itu kalau pas jatuh temponya. Apa tempo itu? Pas pada temponya, apa tempo itu? Waktunya. Paham ya? Nah, kalau lebih dari itu dikasih ima diundur, ima dicabut langsung. Tapi tetap lebih dengan bunga tentukan di kesepakatan awal tadi itu. Kalau diundur, dinaikkan harganya juga. Karena Bapak belum bisa bayar, Pak, sudah saatnya bayar sekarang. Jadi tak undur sampai nanti bulan depan, Pak. Tapi naik harganya. Bapak kena denda. Nah, dendanya ini. Paham ya? Jangan pernah antum tertipu. Jadi kalau minjam uang di mana? Ya, jangan di bank. Kecuali bank yang sebagaimana? Bank yang sunni salafi. Bang Fulan, Bang Alan. Paham ya? Kalau Bang Fulan, Bang Alan enggak masalah. Paham ya? Antum minjam itu syar'i gitu loh. Tapi kalau bank-bank yang ada ini walaupun bank syariah, bank, wah, hati-hati. Hati-hati. Nah, kalaupun butuh sangat, upayakan mencari pinjaman yang lain dulu. Tapi kalau sudah masuk ke bank, sangat sulit. Karena apa? Karena permainannya itu ada yang halus, lembut, ada yang terang-terangan gitu loh ya. Nah, dan antum ketika nabung sih itu nabung itu aja bahaya. Kenapa ya? Berarti antum ikut andil melestarikan apa? Bank tersebut dalam perbuatan ribawiyah mereka. Uang antum dipakai, uang antum. Walaupun nanti ketika antum mengambil ada, ngambil ada, tapi uang antum diputarkan oleh mereka gitu loh. Paham ya? Untuk keuntungan mereka. Hati-hati ya. Terus kalau nabung bagaimana? Nabung sendiri aja. Pakai apa? Nah, bekas tremos yang rusak dibuang dalamnya, nabung sendiri. Paham ya? Atau cari-cari yang cara yang lain lah, bambu lah, bambu. Bambu, kemudian dicari yang ras sama rasnya itu. Bahasa Indonesia ras apa ya? Itu ya, itunya. Kemudian dikelobangin. Nabung situ. Bisa. Paham ya? Atau cara yang lain misalkan. Bisa juga. Enggak masalah, intinya emasnya kita beli, kita simpan. Ketika naik kita jual. Tidak masalah. Investasi. Nah, enggak masalah. Tanah juga bagus. Beri tanah 2 hektar, sertifikatkan. Begitu naik jual, enggak masalah juga. Syar'i. Paham ya? Tapi kalau nyimpan uang di bank jangan. Enggak kuat. Enggak kuat bunganya, enggak kuat siksaannya nanti khawatirnya. Paham ya? Ngeri ya ancamannya ya. Jadi kalau nyimpan uang tadi itu dengan barang seperti yang sebutkan, emas juga enggak masalah, emas batangan. Emas batangan kalau uang antum 500 juta, kelihatan banyak kan 500 juta itu. Kalau di emas batangan emas segini. Segini aja. Dibikin segini beratnya luar biasa. Paham ya? Itu bisa segini, kecil ini. Simpan. Paham ya? Ada sekarang cara yang terbaik kalau antum mau nyimpan, nyelengi istilahnya ya, nabung di dalam rumah, sekarang modelnya granit. Iya kan? Bagian pojokan itu ada di granit juga, cuman bagian pojokan itu dibikin kayak semacam kotak. Jadi lantainya itu agak turun sedikit. Ya, kemudian nanti granit pasnya atas kasih lubang, masukkan itu. Mamnya nggak tahu kalau itu ternyata apa tabungan. Mamnya atasnya dikasih lemari, aman. Mamnya semuanya ada solusinya. Jadi jangan bilang darurat ini Ustaz, darurat Ustaz, uangnya berapa? 150 ribu. Darurat di mana? Jangan bilang darurat kalau belum menempuh apa solusi yang lain. Kalau nggak ada solusi yang lain baru mengatakan darurat. Tapi solusi pertama ingat-ingat tadi, investasi dengan emas bagus. Yang kedua, investasi dengan tanah juga bagus. Karena tanah itu insya Allah bi'nillah itu naik terus harganya. Naik harganya insya Allah. Emas juga sama. Walaupun naik turun tapi seringnya naik. Tanah modal. Saham Oh, kalau itu diperjelas dulu. Karena banyak orang yang mengajak untuk tanam modal atau nanam saham perusahaan yang perusahaannya enggak jelas itu loh. Kadang teman sebutkan, "Bapak tanam saham 3 juta menghasilkan dalam sebulan 5 juta," katanya. Wah, masya Allah, 3 juta dapatnya 5 juta. Dia dapat 10 orang. 10 orang udah masak semua 3 juta, 3 juta, 3 juta. Dia dikasih iming-iming 5 juta. Wah, berhasil berarti. Ternyata enggak ada perusahaannya juga. Paham ya? Cuman menipu banyak seperti itu, hati-hati. Kalau antum jumpain banyak kan orang ngajak tanam modal, ngajak tanam saham, nanti sebulannya nanam modalnya teman 1 juta nanti bisa panennya apa bisa mendapatkan 3 juta. Orang senang. Banyak orang pasokan 1 juta, 1 juta, 1 juta semuanya 30 orang misalkan, nah yang 1 orang, 2 orang ini dapat duluan. Dari uang itu juga gitu loh. Dari uang dikumpulkan tadi itu. Lama-lama habis dah bubar. Enggak dikenal mana perusahaannya, enggak ada juga. Enggak ada wujudnya. Hati-hati. Jadi lebih baik yang jelas tadi itu. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin.